Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Thumma amma ba'd. Saudaraku sekalian, jamaah pengajian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya tidak henti-hentinya kita terus menambah ilmu kita, dan ini merupakan bentuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang tentunya ini semua nantinya akan dapat bermanfaat bagi kita di dunia ini dan di akhirat kelak insyaallah ta'ala. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kitab Adabul Ishrah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Barakat Badruddin Muhammad Ibn Muhammad rahimahullahu ta'ala, yang beliau wafat tahun 984 Hijriyah. Qala rahimahullahu ta'ala, as-safahu anil asharat. As-safahu anil atharat. Beliau berkata rahimahullah, as-safahu atau as-safhu anil atharat. Di dalam bergaul sesama mukmin bersama saudara seiman, sahabat ataupun siapa yang sepantasnya bagi kita bergaul dengan mereka, di antara perkara yang penting dan harus kita perhatikan setelah kita melewati beberapa kelompok manusia yang seharusnya dan semestinya kita bergaul dengan mereka dengan memposisikan mereka dengan kelompoknya masing-masing, yaitu orang tua dengan mempergaulinya sebagaimana semestinya, teman mempergaulinya sebagaimana semestinya, dan orang yang lebih muda usianya mempergaulinya pula sebagaimana mestinya. Kemudian beliau menyampaikan selanjutnya, dalam pergaulan itu mesti dilihat atau mesti ada sifat berlapang-lapang dan memaafkan apa yang didapatkan dari ketergelinciran saudara kita, atau mungkin kekurangan yang kita dapati dari saudara kita. Tentunya hal ini tidak hanya saudara kita. Siapapun kita pasti memiliki kekurangan. Dan siapapun kita pasti bisa saja tergelincir. Kekurangan yang itu merupakan sifat kita sebagai manusia. Dan ketergelinciran itu adalah hal yang sering kita dapati pada diri kita semua sebagai manusia yang banyak lupanya, banyak lalainya, banyak alpanya, banyak keteledorannya. Sehingga itu, kalau di dalam pergaulan ada bentuk ketergelinciran, kekurangan pada saudara kita, ya kita berlapang-lapang dada. Kita memberikan pemaafan kepada mereka, sebagaimana mereka mendapatkan kekurangan yang ada pada diri kita dan ketergelinciran yang ada pada diri kita. Qala rahimahullahu ta'ala wa minha as-safahu aw as-safhu an atharatil ikhwan wa tarku ta'nibihim 'alaiha. Di antara pergaulan yang mesti ada bagi orang yang bergaul dan bermuamalah dengan saudaranya, temannya, ataupun sahabatnya, dari kaum mukminin, yaitu dia hendak dan mesti memiliki sifat berlapang-lapang dan memaafkan apa yang didapati dari ketergelinciran dan mungkin kekurangan dari saudara kita. An ataratil ikhwan. Tentunya ini masuk dalam isi bab, karena babnya as-safahu anil atharat. Jadi berlapang-lapang memaafkan mereka. Ya tentunya berlapang-lapang memaafkan mereka dari mungkin kekurangan, kesalahan. Bukan berarti kalau itu adalah bentuk kemungkaran, itu adalah bentuk maksiat, itu adalah bentuk kedurhakaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti berlapang dan memaafkan dan melapangkan. Yaitu dengan meridhoi, menyetujui apa yang dilakukan oleh saudaranya, temannya, sahabatnya. Karena yang seperti itu tidak dibenarkan di dalam agama. Karenanya beberapa pertemuan yang lalu kita katakan, hendaknya antara orang yang bersaudara itu saling watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabri, saling membimbing, menasehati kepada kebenaran, dan saling membimbing, menasihati kepada kesabaran. Kebenaran bahwa ini yang benar, ini yang harus kita jalani, dan saling menasihati untuk sabar di atas kebenaran, untuk sabar di atas ketaatan, sabar menyabarkan dirinya, meninggalkan maksiat, seperti itu. Tetapi yang namanya kesalahan dan ketergelinciran, setelah diluruskan, setelah diarahkan dengan baik, tidak sedikit pun menodai dan tidak sedikit pun mengurangi pertemanan kita dengannya. Karena hal yang sama, bisa jadi kita juga terjatuh padanya. Sehingga hal yang sama pula, sahabat kita, teman kita akan mempergauli kita dengan cara demikian. Kalau kita salah, ditegur, kayaknya ini maksiat, tinggalkan. Dan ketika kita mendapatkan ini adalah maksiat, ini adalah keterangan dari saudara kita, ini adalah maksiat, cepat-cepat kita tentunya sadar dan bertobat kepada Allah, meluruskan, membenarkan diri kita kepada apa yang ta'ah. Dan tentunya bagi teman kita ini, bagi saudara kita ini, tidak lantas menodai persahabatan ini hanya dikarenakan ketergelinciran dan mungkin adalah kekurangan yang didapatkan pada diri kita. Sehingga itu kata beliau, wa tarku ta'nibihim 'alaiha. Hendaknya setelah dia memaafkan, melapangkan saudaranya dengan apa yang mungkin tergelincir, apa yang mungkin temannya salah ataupun kurang, tidaklah dia lantas mencercanya, mencelanya, merendahkannya. Karenanya itu dikatakan di sini, tarku ta'ni bihim 'alaiha. Hendaknya dia setelah melapangkan, memaafkan, hendaknya dia juga meninggalkan pelecehan dan celaan terhadap apa yang saudaranya itu terjatuh dan tergelincir padanya. Karena itu pula tidaklah kita mengatakan bahwa kita sempurna. Karena dalam satu keadaan bisa jadi kita sempurna, tetapi keadaan yang lain bisa jadi kita tergelincir. Bisa saja kita salah. Tetapi dengan apa yang kita dapatkan pada saudara kita, setelah kita lihat tergelincir, kita lantas murojaatun nafs, kembalikan kepada diri kita bahwa dia tergelincir. Mudah-mudahan Allah menjaga saya dan mudah-mudahan Allah memaafkan saudara saya, teman saya ini, sahabat saya. Karena tidak ada maksud dan tujuan dari ketergelinciran ini adalah kesengajaan dan keinginan untuk berbuat jelek. Banyak sebab yang mungkin dia dengan ketergelincirannya bisa saja dia terjatuh di dalamnya dengan sebab-sebab itu. Ya mungkin dia lupa, mungkin dia lalai dengan tanpa kesengajaan, ataupun tidak tahu, banyak sebab. Namun karena di sisi kita semua adalah amar ma'ruf nahi mungkar dalam pergaulannya, ketika dapati saudara yang tergelincir, diingatkan, jangan, ini adalah maksiat. Dan tidak mengurangi pertemanan kita, perkawanan kita, persaudaraan kita dengannya. Karena suatu waktu kita yang tergelincir. Dan dia juga tidak akan mengurangi pertemanannya, persahabatannya dengan kita. Karena ketergelinciran tadi. Wallahu a'lam bishawab. Qala al-Fudail ibn Iyad. Berkata Fudail ibn Iyad. Rahimahullahu ta'ala. Dan Fudail ibn Iyad. Imam masyhur, imam yang terkenal dan sangat masyhur. Beliau berkata, Al-Futuwah as-safahu an atharatil ikhwan. Orang yang mulia dan orang yang dipandang dia itu memiliki sikap dermawan. Adalah orang yang selalu melapangkan, memaafkan apa yang didapati dari ketergelinciran dan kesalahan atau kekurangan dari saudaranya. Itu orang yang mulia. Orang yang lapang jiwanya. Tentunya dengan perkataan ini, bimbingan kepada kita semua, agar kita masuk dari sifat orang yang mulia, sifat orang yang lapang, perangainya, dermawan, keadaannya, dia selalu lapang. Memaafkan, memberikan uzur kepada saudaranya. Ya mungkin saudaranya tergelincir, terjatuh. Fakama yajibu 'alal 'abdi al-adabu ma'a sayyidih yajibu 'alaihi mu'asyarah man yu'inuhu 'alaihi. Qala ba'dul hukama al-mu'minu taba'an wa sajiyah. Sebagaimana seharusnya bagi seorang hamba, seharusnya sebagai seorang budak, sebagaimana seharusnya bagi seorang budak mesti dia beradab kepada tuannya, majikannya. Maka wajib atau semestinya pula, jadi sebagaimana seorang budak mesti beradab kepada majikannya, maka wajib pula baginya mempergauli siapa, mempergauli dengan baik siapa yang menolong dan membantunya tentunya kepada at-ta'ah, kepada kebaikan. Dan berkata para hukama atau sebagian hukama ahli hikmah, mukmin itu gambarannya tabiatnya luhur dan perangainya luhur. Atau boleh dikatakan dengan imannya seorang mukmin tersebut merupakan gambaran tabiat dan budi pekertinya. Saudaraku sekalian yang kami muliakan dan kami cintai, apa yang dikatakan oleh Fudail tadi tentunya menyinggung pembahasan kita yang pertama, berlapang dan memberikan apa? Uzur, maaf terhadap saudaranya yang tergelincir. Kemudian secara umum beliau mengatakan siapa saja yang diperhadapkan kepadanya pergaulan yang baik, maka wajib baginya untuk membalas pergaulan itu dengan bentuk pergaulan yang baik pula. Terlebih lagi, dia tidak hanya sekedar bergaul dengan baik, orang atau saudaranya ini bahkan membantunya, menolongnya di atas, membawanya di atas ketakwaan. Tidak hanya sekedar bergaul baik, tapi membawanya di atas takwa. Maka tentunya dia pun menghargai pergaulan saudaranya, dia pun memuliakan saudaranya karena telah menolongnya. Menolongnya, mengarahkannya kepada kebaikan, kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan orang yang sudah menolong, orang yang sudah berupaya dan berusaha mengarahkannya dengan kebaikan, lantas mendapatkan pergaulan yang jelek darinya. Jangan. Karena tidak pantas kebaikan dibalas kejelekan. Tidak pantas. Tentunya yang pantas dan semestinya kebaikan dibalas dengan kebaikan. Bahkan suatu yang sangat utama, kalau dia mendapatkan kejelekan lantas dia balas dengan kebaikan. Itu suatu yang sangat utama. Mungkin dia dapatkan sifat-sifat yang kurang enak, kurang asyik dari saudaranya, tetapi dia balas dengan sifat-sifat yang mulia. Ini adalah lebih utama. Wallahu a'lam bishawab. Lantas beliau mengatakan, tentunya di sini bimbingan kepada kita semua secara umum, bahwa seorang mukmin itu, gambaran seorang mukmin itu baik, utama dan mulia, karena mukmin itu dengan imannya segala tindak tanduknya terkontrol dengan imannya tersebut. Terkontrol dengan imannya. Al-mu'minu taba'an wasajiyah. Dengan imannya, maka tabiat atau budi pekerti ini terbimbing dengan keimanannya. Atau menjadi iman itu menjadi tabiatnya dan budi pekertinya. Iman itu menjadi tabiat dan budi pekertinya. Karena itu kalau kita membaca Kitabul Iman dari apa yang ditulis oleh para ulama, baik itu berbentuk pemaparan ataupun baik itu berbentuk periwayatan, maka akan kita dapatkan di sana sifat-sifat yang luhur, yang mulia, yang dilakukan oleh seorang mukmin itu dikarenakan keimanannya. Contoh misalnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan seterusnya. Ini menunjukkan sifat-sifat yang utama dan mulia. Kenapa bisa terjadi? Karena dia dilandasi dengan apa? Iman. Jadi siapa yang beriman, maka akan tampak pada budi pekertinya, tampak pada kepribadiannya, tampak pada tabiatnya, keimanannya. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah, sehingga dengan iman kita menjadi budi pekerti kita. Karena amalan-amalan baik, amalan badan yang baik, terlebih lagi dia itu adalah amalan yang dibimbing oleh agama, adalah amalan iman. Adalah amalan iman. Wallahu a'lam bishawab. Karenanya dari keterangan ini, menjadikan keterangan melapangkan, memaafkan, memberikan udzur kepada saudaranya, menambah kuat, menambah kokoh bahwa mukmin dengan persaudaraannya selalu terkontrol dan diarahkan dengan iman. Yaitu ketika dia memaafkan, melapangkan saudaranya, itu adalah bimbingan iman. Itu tidak lain karena iman. Wallahu a'lam bishawab. Wa qala Ibnu al-Arabi tanasa musawi al-ikhwan yadum laka wudduhum wa wajibun alal mu'min ayu janiba tullabat dunya. Atau perkataan beliau sampai tadi, waqala Ibnu al-Arabi tanasal masawil ikhwan atau musawil ikhwan yadum laka wudduhum. Beliau berkata, mencoba untuk tidak mengingat seakan-akan lupa akan kejelekan, ketergelinciran, atau mungkin kesalahan kekurangan dari saudara kita, senantiasa akan kita dapatkan sayang dan cintanya saudara kita. Kalau kita dapatkan saudara kita salah, kemudian kita luruskan dan dia sadari, kemudian dia berjalan di atas jalan nasihat tersebut, maka seakan-akan dia tidak pernah melakukan hal demikian. Jangan kita mengingat-ingatnya, bahkan yang mesti ada seperti itu harus kita lupakan. Karena dengan demikian, kecintaan, kasih sayang saudara kita terus kita akan dapatkan. Di mana dia merasa nyaman karena kita seakan-akan tidak pernah mendapatkan ketergelincirannya. Tentunya sebagaimana keterangan kita tadi dan sebelumnya, bukan membiarkan kalau itu sifatnya maksiat, itu sifatnya apa? Kemungkaran, tetapi meluruskan. Dan ketika dia, saudara ini, teman ini, sahabat ini, sadar dan meninggalkan perbuatan atau hal yang tercela tersebut, maka tidak ada perubahan sedikit pun dari persahabatan kita dengannya. Karenanya dia akan bertambah sayang dan bertambah cinta kepada kita, karena kita bukan orang yang senang dengan ketergelincirannya, tetapi berusaha untuk memaafkan dan berusaha untuk melupakannya. Ini adalah jiwa yang besar. Jiwa yang besar. Karena tentunya ini tidak luput juga mungkin terjadi pada dirinya. Kalau saudaranya mengingat-ingat kesalahannya, kita nantinya akan menjadi berkurang kecintaan dan kesayangan kita kepadanya, karena kita khawatir dan kita selalu diberikan bisikan-bisikan yang akhirnya wal'iyadhu billah mengurangi pertemanan, persahabatan, dan akhirnya putus hubungan. Sehingga mencoba untuk melupakan. Mencoba untuk melupakan apa yang saudara kita ini terjatuh di dalamnya, karena dia pun toh sudah sudah memperbaiki. Maka kita akan mendapatkan kasih sayang dan kecintaan dari saudara kita tersebut. Yadum laka wudduhum, akan terus kamu dapatkan kasih sayang dan cintanya. Kalau kamu pura-pura lupa dia pernah melakukan demikian, yang kalaupun benar dia pernah melakukan demikian, tapi dengan teguranmu, dengan arahanmu, kemudian dia memperbaikinya, kamu pura-pura lupa, tidak mengingatnya, tidak mengungkitnya, maka itu akan membuat persaudaraanmu semakin kuat dan dia pun semakin cinta, sebagaimana hal ini pula tidak luput darimu ketika kamu mungkin saja terjatuh, kamu mungkin saja tergelincir, dia juga melupakannya atau pura-pura melupakannya dengan tidak mengungkitnya, tidak menyebut-nyebutkannya di hadapanmu, maka muncul pula kecintaanmu padanya. Dan kalau demikian, tentunya yang akan didapatkan orang yang bersaudara saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Wa wajibun 'alal mu'min. Karenanya semestinya bagi seorang mukmin. Atau dan semestinya bagi seorang mukmin, ini baru wajibun alal mukmin. Dan semestinya bagi seorang mukmin ayujanibatul labad dunya, dia menjauhi, berupaya menghindari orang yang kerjanya dan tujuannya semata-mata mencari kehidupan dunia, memenuhi dirinya dengan perhiasan dunia, hendaknya dia jauhi. Yujaniba. Kenapa demikian? Fa innahum yadullunahu ala talabiha wa man'iha. Karena orang yang dia keinginannya mencari dunia semata-mata, kalau kita bergaul dengannya, dia juga akan menyeret kita, akhirnya kita dibawa kepada keinginan terhadap dunia yang pada akhirnya meninggalkan akhirat kita. Begitu pula dia tidak akan ridha kita sukses seperti dia. Bahkan dia berupaya untuk menjegal kalau kita mungkin bisa mendapatkan dari perhiasan dunia tersebut. Kalaupun kita sendiri tidak menginginkan perhiasan dunia tersebut, harta duniawi tersebut, tetapi namanya ashab ad-dunya, orang-orang yang selalu senang dan cinta kepada dunia, orang yang selalu mengejar dunia, dia tidak rela siapapun yang dapat menyainginya ataupun bersamanya dalam meraih dunia tersebut. Setara dengannya dalam peraihan dunia tersebut. Beda dengan orang yang himmahnya, keinginannya kehidupan akhirat. Maka akan didapati mereka saling nasihat-menasihatkan. Tidak ada yang merasa dirugikan dan tidak ada yang merasa tertinggal. Sama-sama mereka saling nasihat-menasihati untuk meraih sebanyak-banyaknya keuntungan akhirat. Sehingga orang-orang yang rakus dan menginginkan dunia dengan segala perhiasannya, orang yang seperti ini tidak pantas untuk ditemani. Tidak pantas seorang yang ingin selamat, menyelamatkan dirinya daripada siksa akhirat bersama mereka. Karena akan terjatuh dalam satu dari dua keadaan. Kalau dia bergaul dengan orang-orang yang mengedepankan dan cinta terhadap dunia, dia akan dibawa pula cinta terhadap dunia. Kalau tidak, Dia tidak ridha untuk disaingi. Sehingga dia berupaya untuk menjegal. Dan akhirnya terjadi pertikaian dan permusuhan. Wallahu a'lam bissawab. Wadhalika yub'iduha au yub'iduhu an najatihi wa yaqadatihi anha, yang mana karena dia diarahkan dengan orang-orang yang menginginkan dunia, dia akan dijauhkan dari keberhasilannya dan sikap waspadanya dari dunia tersebut. Sehingga dia tidak lagi mengutamakan akhirat, tetapi mengutamakan apa? Dunia. Dan akan menjauhkannya pula dari kesungguhan bergaul dan mempergauli orang-orang yang dikatakan ahlul khair, orang-orang yang baik, wa tullabil akhirah, dan orang-orang yang mementingkan kehidupan akhirat. Jadi wa dzalika yub'iduhu an najatihi wa yaqadatihi anha wa yajtahid fi asharati ahlil khair wa tullabil akhirah. Di mana yang demikian ini menjauhkan dia dari keberhasilan dan suksesnya dia di dunia ini karena meraih akhirat, dan menjauhkan dia dari sikap waspada terhadap kehidupan dunia. Kemudian juga tentunya dia akan jauh dari orang-orang yang baik, jauh dari orang-orang yang yang ingin meraih akhirat. Karenanya sebaliknya, hendaknya dia bersungguh-sungguh, wa yastahida, bersungguh-sungguh di dalam bergaul, mempergauli ahlul khair, orang-orang yang dikatakan baik, saleh, dan orang-orang yang selalu menginginkan akhirat. Jadi dia jangan malahan selalu mendekati ahli dunia, orang-orang yang keinginannya semata-mata dunia, atau keinginannya lebih banyak kepada dunianya daripada akhiratnya. Dia menjauhi. Ini tidak akan memperbaiki keadaannya. Tetapi dia malahan semakin mendekatkan dirinya kepada orang-orang yang selalu cenderung dan selalu mengarahkan dirinya kepada kehidupan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Dengannya teman yang dia pilih, yang tentunya teman ini dapat memaafkan, dapat memberikan uzur kepadanya dengan ketergelinciran, adalah mereka orang-orang yang menginginkan akhirat. Bukan orang-orang yang menginginkan dunia. Kalau orang yang menginginkan dunia malah senang kalau kita tergelincir. Malahan senang kalau kita salah, dan senang kalau kita melakukan perbuatan yang mungkar, maksiat, dosa, dari segala macam apa-apa yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Senang. Berbeda kalau teman kita itu adalah orang yang menginginkan akhirat. Dia selalu membimbing kita. tidak senang kalau kita berbuat maksiat, tidak senang kalau kita berbuat, dia selalu membimbing kita. Dan dengan kesalahan tersebut dia tidak pernah mengungkit ataupun mengangkat, karena toh tujuannya dia dalam mempergauli kita adalah agar kita sama-sama menjadi orang yang soleh. Wallahu a'lam bishawab. Atau bergaul dengan kita yaitu sama-sama menginginkan kita adalah orang yang soleh. Wallahu a'lam bishawab. Walidzalika qala dzunnun. Oleh karena itu kata beliau, dzunnun berkata, liman ausahu, kepada orang yang pernah dia wasiatkan padanya, alaika bisuhbatin man taslam minhu fi zahirika wa tu'inuka ru'yatuhu 'alal khair wa yudzkiruka maulaka. Kata beliau, Dzunnun pernah mewasiatkan kepada siapa yang diharapkan padanya kebaikan. Kata beliau, mesti bagimu untuk menemani, bersahabat dan berteman dengan orang man taslam minhu fi zahirika, dengan orang yang engkau selamat dari apa yang tampak darinya. Engkau selamat dari apa yang tampak darinya. Karena urusan batin bukan urusan kita. Urusan batin urusannya Allah Subhanahu wa taala. Urusan batin itu urusannya Allah, tetapi apa yang tampak darinya. Kemudian dari apa yang tampak padanya kebaikan itu menunjukkan cerminan hatinya. Tentunya orang yang tampak padanya kebaikan menunjukkan cerminan hatinya. Orang yang tampak padanya kejelekan menunjukkan cerminan pula hatinya. Sehingga itu pergaulilah, bertemanlah orang yang dengannya kamu aman, nyaman, dalam pertemananmu dan bergaul dengannya, kemudian temanilah orang yang menolongmu kepada kebaikan ketika hanya sekedar melihatnya. Dengan melihatnya, dia menolongmu kepada kebaikan. Bagaimana itu? Kita lihat selalu dia dalam keadaan bertakwa dan di atas ta'ah. Maka kita pun terbimbing. Masya Allah, orang ini baik. Selalu beribadah, selalu mengerjakan amal saleh, selalu menuntut ilmu. Kita pun terbimbing dengannya. Oh, kalau begitu saya juga mau. Ah, ini baik. Karena mengarahkan kita kepada kebaikan. Tu'inuka ru'yatuhu 'alal khair. Tu'inuka ru'yatuhu 'alal khair. Dan yuzakkiruka maulaka. Dia tentunya sebagai teman tidak lepas dan tidak henti-hentinya mengingatkan kamu. Mengingatkan kamu, menasihati kamu untuk selalu taat, untuk selalu mengikuti kepada Rabbmu, maulaka, kepada Rabbmu, kepada Allah, dan melarang kamu, mengingatkan kamu bahwa ini adalah dosa, sehingga kamu pun meninggalkan yang namanya maksiat tersebut. Jadi temanilah orang yang seperti ini, yang kau selamat dengan kebaikan-kebaikannya, selamat pergaulanmu dengannya secara zahir, yang kau dapatkan padanya dan yang dia dapatkan padamu, juga dengan melihatnya engkau menjadi mendapatkan kebaikan, dan dia terus-menerus membimbingmu dan menasihatimu dalam apa? Dalam kebaikan. Mengingatkanmu kalau ada kealpaan, kesalahan. Ini teman yang baik namanya. Sehingga itu saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita semua dalam bergaul, berteman, tidak semata-mata bergaul dan berteman, tetapi memilih teman yang memang pantas dan layak untuk ditemani dari orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang padanya didapatkan kesolehan agamanya. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang mungkin bisa kita dapatkan keterangannya pada kesempatan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.